بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi yang berkat ini untuk kita bertemu untuk kesekalian kalinya. Dan insya-Allah pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung bacaan kita dalam kitab Syarah Usul As-Sunnah, ya, Syarah Usul As-Sunnah, asas-asas atau prinsip-prinsip agama, karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang ulama besar generasi awal Islam dahulu yang insyaAllah kita semua kenal, ya, Imam Ahmad, yang disandarkan kepadanya mazhab Hanbali, murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan bacaan kita dan boleh kita lihat di muka surat 75, ya, muka surat 75 daripada cetakan atau terjemahan yang seperti yang saya tunjukkan ni, ya. Kita lihat muka surat 75 dan perkara 13, ya, perkara 13. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk, dan tidak boleh melemah, atau kita kata dan tidak boleh rasa lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Tidak boleh merasa lemah, atau ada perkataan lain, dan tidak boleh teragak-agak, macam itulah, ya, tidak boleh merasa ragu-ragu untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk, kerana sesungguhnya kalam Allah itu tidak terpisah darinya atau daripadanya. Kalam Allah tidak terpisah daripadanya. Yani kalam Allah tu sebahagian daripada Allah, ya. Maknanya seperti mana kita lah, kita manusia, dengan bila kita bercakap, cakap kita dengan kita beza ke? Cakap kita tu sebahagian daripada kita lah, datang daripada kita, macam tu, ya. Sesungguhnya kalam Allah itu tidak terpisah daripadanya, dan tiada suatu bahagian pun, yani tiada suatu bahagian pun daripada kalam Allah itu ataupun sifat-sifat Allah itu, ya, yang makhluk. Maknanya Allah dan segala sifat-sifatnya itu semua sebahagian daripada Allah Subhanahu wa Taala, ya. Dan hindarilah berdebat dengan orang yang membuat perkara baru atau baharu tentangnya. Hindarkan debat dengan orang yang membuat perkara baharu tentangnya. Yakni orang-orang yang cuba nak berfalsafah tentang sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya-Allah kita akan jelaskan ini. Ada falsafah, ada pihak-pihak yang nak berfalsafah tentang sifat-sifat Allah dan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Hindari berdebat dengan orang-orang yang nak membuat perkara baru tentang orang yang ini falsafah mereka atau syubhat mereka. Orang yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk dan selainnya, serta orang yang tawakuf tentangnya. Orang yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, maknanya bila dia lafazkan Al-Quran, bila dibaca Al-Quran, ya, dia kata bacaanku ini makhluk. Dia falsafah sikit tuan-tuan. Pagi ni insya-Allah tuan-tuan akan belajar sikit falsafah, walaupun kita tak berapa setuju dengan falsafah. Tapi kita kena ambil tahu juga supaya kita jangan terpedaya, jangan kita terpengaruh. Tak apa, kita saya cuba bagi sikit-sikit buah-buah falsafah tu. Tapi cuma minta satu je supaya tuan-tuan jangan pening. Minta tuan-tuan jangan pening dengan falsafah ni. Tapi memang ilmu falsafah memeningkan. Baik. Jadi antara syubhat, ya, lafazku dengan Al-Quran, yakni bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Dan selainnya, ada syubhat-syubhat yang lain yang kita juga akan sentuh insya-Allah. Serta orang yang tawakuf. Tawakuf maknanya siapa tu? Tawakuf maknanya orang yang KIV. KIV tu keep in view. Orang yang tak buat keputusan. Dia tak buat keputusan sama ada Al-Quran tu kalamullah atau tidak. Kalam Allah ni makhluk atau tidak. Dia KIV, dia tak buat kesimpulan, dia tak buat keputusan. Dia kata saya tak tahu. Saya tak bagi komen, no comment dia kata. Tawakuf ni maknanya no comment, lebih kurang lah. Tawakuf ni tak maknanya tak buat keputusan. Yang mengatakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Yang ini kalam Allah, aku tak tahu dia makhluk atau bukan makhluk. Akan tetapi ia adalah kalam Allah. Kerana orang ini adalah ahli bid'ah. Seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang ini orang yang ragu-ragu, yang tak tahu sama ada kalam Allah tu makhluk atau tidak, dia tawakuf, dia tidak membuat, dia tidak ada pendirian. Imam Ahmad berpandangan bahawa orang ni sama seperti ahli bid'ah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Jadi Imam Ahmad ulang balik kenyataan dia seperti di awal. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan gariskan kenyataan itu dah cukup. Bahawa Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Baik, tuan-tuan, kita lihat perkara 13 ya, yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Dia berkait tentang beberapa perkara. Ya, perkara 13 ni berkait tentang beberapa permasalahan. Yang pertama ialah tentang Al-Quran. Al-Quran ni kata-kata siapa? Al-Quran ni siapa yang, dari mana datang? Ya, siapa yang mula bercakap tentang? Ya. Al-Quran yang kita baca mula dengan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kata-kata siapa? Kita selama ni mungkin kita ingat ini benda asas. Tak ada siapa yang berselisih, tak ada khilaf. Jawapannya ada khilaf, tuan-tuan. Itu pertama. Al-Quran kata-kata siapa? Kemudian adakah sifat kalam Allah? Ya, kalam maknanya bicara, percakapan. Percakapan Allah, bicara Allah, adakah itu makhluk atau tidak? Ini dia masuk dalam bab falsafah sedikit. Ya. Jadi ini asal permasalahan ini. Maka tuan-tuan, kita orang beriman, orang Islam, hendaklah keyakinan kita menjurus kepada bahawa Allah bersifat kalam. Allah berbicara. Allah bukan, orang yang tak bercakap kata apa? Tuli, ya? Bisu. Allah bercakap. Allah bukan bisu. Allah berfirman. Berfirman maknanya bercakap lah, ya? Allah berbicara, berfirman bila-bila, bila sahaja dia berkehendak, dan Allah berbicara dengan apa sahaja yang dia berkehendak, bagaimana jua dia berkehendak, kerana Allah Maha Berkuasa. Ya, tiada sesiapa yang boleh menghalang atau menyekat Allah daripada berbicara. Ya, Allah sama sekali bukan bersifat pada awalnya tak berbicara tetapi kemudian tiba-tiba berbicara. Tak. Sifat kalam Allah ni sejak azali. Seperti mana Allah wujud sejak azali. Azali tahu, tuan-tuan? Azali maknanya tak ada permulaan. Maknanya sejak bila-bila Allah dah ada dah. Maka demikian juga dengan sifat kalam Allah itu sudah wujud, ya, sejak awal lagi, sejak azali lagi, ya. Maka Allah dikatakan berfirman, Allah berbicara, ya, dengan kata-kata. Allah berfirman dengan kata-kata. Apa artinya kata-kata? Ini falsafah sikit, tuan-tuan, tapi kita terpaksa sentuh sedikit supaya jangan kita keliru. Kata-kata maknanya dengan suara, dengan bunyi dan huruf. Ya. Dan dikatakan bahawa Allah memanggil, ya, Allah menyeru. Ini semua sebahagian daripada sifat kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata Allah dapat didengar, kata-kata Allah dapat didengar oleh sesiapa sahaja daripada kalangan hamba-Nya. Dapat didengar dengan huruf dan bunyi. Maka ini hendaklah menjadi keyakinan kita bahawa Allah berbicara, Allah berfirman. Ya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita kena tegaskan juga supaya jangan kita terpalit dengan syubhat lawan. Kita tegaskan juga bahawa sifat kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tak sama dengan makhluk, tak sama dengan kata-kata manusia atau makhluk yang lain. Seperti mana Allah tak serupa dengan makhluk, Allah tak serupa dengan manusia, maka sifat kata-kata Allah, firman Allah tak serupa dengan kata-kata makhluk. Kita, tuan-tuan, kalau kita manusia, kita tengok haiwan. Haiwan ni dia bercakap atau tidak? Dia sesama dia ada bercakap, tuan-tuan. Kalau tidak, macam mana dia boleh hidup dalam komuniti? Ada haiwan yang hidup dalam komuniti, kan? Sesama dia. Kalau kucing ada bunyi-bunyi dia. Burung pun ada bunyi-bunyi dia. Ada orang-orang yang ada pakar ni, kadang-kadang dia nak panggil tu ada bunyi-bunyi dia. Dia boleh buat bunyi-bunyi. Saya tengok ada video baru-baru ni, ada penternak lembu. Dia boleh panggil lembu dia tu. Tak ada, dia kata, "Hoi, mari." Dia tak faham. Dia ada buat bunyi dia. Ada buat. Jadi nak kata bahawa haiwan pun bercakap. Haiwan pun berbunyi. Tapi antara manusia bercakap, manusia berbunyi dengan haiwan bercakap dan berbunyi, lain. Maka apatah lagi antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia atau dengan haiwan. Beza, ya, segala bezanya lah. Segala Allah pencipta dan manusia, ya, dan yang lain adalah makhluk. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa kamithlihi syai'." Ini asas kita bila nak bercakap tentang sifat Allah. Tidak ada yang serupa dengannya. Wahuwassami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Maka ini keyakinan kita. Tuan-tuan, sebelum kita berbicara lanjut, sekadar saya nak ingatkan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan melihat, mungkin ada yang berpandangan bahawa isu ni apa relevan? Apa relevan kita nak bahaskan tentang kalam Allah dan adakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Untuk makluman tuan-tuan, sekalipun isu ini telah dibahaskan, untuk makluman, untuk rekod, isu ini telah dibahaskan 1200 tahun yang lepas. Pada zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad sedang bahaskan ini. Sebab apa dibahaskan? Kerana isu ini timbul pada zaman dia. 1200 tahun yang lepas. Dan duka citanya, qaddar Allah ma syaa fa'al, Allah tetapkan, Allah tentukan begitu, sehingga ke hari ini isu ni masih lagi diperselisihkan. Masih lagi diperselisihkan. Masih lagi ada sebahagian yang tidak berkeyakinan seperti yang kita sebutkan tadi, bahawa Allah berbicara, dan bahawa Allah berbicara dengan suara dan huruf, dan bahawasanya bicara Allah itu bukan makhluk. Diperselisihkan, tuan-tuan. Bahkan barangkali dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita pun termasuk juga. Ya. Maka kita kena betulkanlah, kita kena tahulah keyakinan kita dalam masalah sifat Allah, sifat kata-kata Allah, sifat Allah berfirman, dan tentang Al-Quran itu. Kita kena jelaslah, kerana ada implikasi dia. Nanti insyaAllah saya akan sentuh, kerana kegagalan kita memahami perkara ni ada implikasi dia yang buruk, yang telah pun berlaku. Kita pun akan sentuh kemudian insyaAllah. Maka kita kena teguh mengatakan bahawa Allah berfirman. Dan saya kira rata-rata masyarakat, mereka kata Allah berfirman. Betul atau tidak? Kita biasa dengar kata orang kata Allah berfirman. Tetapi barangkali ucapan mereka dengan ucapan kita sama. Kita pun kata Allah berfirman. Tetapi jangan terkejut kalau sekiranya kita mendapati bahawa pemahaman dia berbeza dengan pemahaman kita. Bila kita kata Allah berfirman, apa maksud kita? Berbeza dengan maksud atau kefahaman mereka. Allah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 87, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, dan siapakah pula yang lebih benar perkataan dia, lebih benar perkataannya daripada Allah. Apa kita lihat? Kita lihat ayat ni, Allah kata siapa yang lebih benar perkataan dia, yakni Allah juga ada perkataan, maknanya Allah juga ada bercakap. Jadi siapakah yang lebih benar percakapan dia daripada Allah? Nak mengatakan bahawa Allah berkata-kata dengan kebenaran. Allah tidak berbohong, tidak berdusta. Dan surah Al-Maidah ayat 111, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمْ, dan ketika Allah berfirman, إِذْ قَالَ اللَّهُ, apabila Allah berkata-kata. Ini Allah berbicara tentang diri dia sendiri. Allah kata bahawa dikala Allah berkata-kata, Allah berfirman, Allah bersuara, Ya Isa bin Maryam, Allah memanggil, Ya, wahai, Allah memanggil. Ini soalan kefahaman. Bila orang memanggil, ada suara tak? Kalau orang tu panggil tak ada suara, tu kan panggil tu. Tu bahasa, itu lain, itu bahasa isyarat ke apa ke. Kan? Tapi bila Allah panggil, wahai Isa bin Maryam, yakni ada suara dan ada huruf. Kemudian dalam surah An-Nisa 164, ini Allah tegaskan lagi tentang sifat dia bercakap. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata dengan Musa, Allah berkata kepada Musa dengan kata-kata secara langsung tanpa perantaraan. Ini Allah berkata-kata dengan Musa secara langsung tanpa perantaraan. Maknanya Allah berbicara dengan Musa secara terus, secara direct. Dan Musa mendengar perkataan atau bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat-ayat ini dan banyak lagi semua menunjukkan bahawa, apa? Menunjukkan sifat kalam Allah, sifat Allah berbicara, ya? Bahawa Allah ni bukan bisu. Allah dia bercakap dengan suara dan huruf yang boleh didengar. Didengar sesiapa daripada kalangan hamba-Nya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hendaklah ini menjadi asas keyakinan kita, kepercayaan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat firman Allah, tentang sifat kalam Allah. Ya. Baik. Ini yang pertama, keyakinan kita. Kemudian boleh saya sebutkan sedikit tentang kenapa isu ini timbul? Kenapa benda ni nak dibahaskan? Kalau tuan-tuan lihat apa yang kita sebutkan tadi, saya ingat bahasa Inggeris dia kata common sense. Benda yang jelas. Betul? Bila kita kata Allah berfirman, tak ada isu sebenarnya. Jelas itu sifat kesempurnaan. Antara sifat Allah bercakap dengan Allah bisu, yang mana sempurna? Mana sifat yang lebih layak bagi Allah? Allah bercakap lah. Takkan jadi bisu, Allah bisu. Kita manusia, kalau manusia bercakap dengan manusia yang bisu, manusia yang bercakap lebih sempurna. Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka layak bagi dia untuk bercakap. Tetapi ternyata bahawa dalam sejarah Islam, ya, pada zaman Imam Ahmad secara khasnya, Imam Ahmad dia hidup sekitar 200 Hijrah. Tahun 200 Hijrah. Ya. Dia lahir tahun 164, meninggal dunia tahun, siapa ingat? 204. Itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad dia meninggal tahun 242 atau 240 Hijrah. Ya. Pada zaman beliau telah timbul fitnah. Fitnah yakni cobaan dan ujian tentang isu Al-Quran itu makhluk. Nah, itu isu dia. Al-Quran itu makhluk. Selama 15 tahun isu ini menjadi polemik dalam kerajaan Islam pada waktu itu, kerajaan Abbasiyah. Dan isu ini dipertahankan, yani isu bahawa Al-Quran itu makhluk. Dia sebenarnya kita kata Al-Quran itu kalamullah, tapi ada pandangan kata tidak, Al-Quran itu makhluk. Maksudnya lawan kalamullah, makhluk. Itu dia punya. Seperti kita kata siang lawan dia malam, putih lawan dia hitam. Jadi Al-Quran kalamullah, lawan dia Al-Quran itu makhluk. Ya. Jadi sepanjang 15 tahun pada zaman Imam Ahmad, isu ini menjadi polemik dan lebih merumitkan apabila isu ini dipertahankan oleh khalifah. Khalifah dia mempertahankan ideologi pemikiran kata Al-Quran itu makhluk. Tiga khalifah secara berturut-turut, iaitu Khalifah Ma'mun, Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim. Tiga orang khalifah yang silih berganti. Satu wafat, datang lain-lain, membawa pemikiran yang sama. Seorang lagi wafat, datang yang ketiga, membawa pemikiran yang sama selama 15 tahun. Dan ternyata para ulama diuji. Ujian yang barangkali kita tak pernah nampak. Kita sekarang, ujian kita sekarang ni tuan-tuan tak kurang hebat, tapi Imam Ahmad boleh kita kata jauh lagi hebat. Sebab apa? Sebab ulama pada ketika itu akan ditanya soal siasat. Bukan disoal siasat oleh SB. Disoal siasat oleh khalifah sendiri. Apa engkau kata tentang Al-Quran? Al-Quran tu kalamullah atau makhluk? Ditanya setiap seorang. Maka siapa yang kata Al-Quran kalamullah dihukum. Dan ramai sahaja dipenggal kepala. Dahsyat tak dahsyat? Kita kalau diuji hari ni Al-Quran kalamullah dengan pedang kat tepi kita, kita pun tergugat. Sejam memek. Maka ramai ulama' yang dibunuh kerana isu ni. Tetapi ada juga yang bertauriah. Yang ni dia jawab secara politik, orang kata. Dia pandai-pandai berkata-kata untuk nak selamatkan tengkuk dia, tuan-tuan. Tetapi yang pastinya Imam Ahmad, dia terus teguh. Tetap mempertahankan, mengatakan Al-Quran tu kalamullah, bukan makhluk. Seperti yang dinyatakan dalam kitab kita ni. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Jadi kita kena faham sejarah ni untuk kita menghargai kenyataan Imam Ahmad dalam perkara 13. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Ramai yang kata mengungkapkan kenyataan ini, akhirnya tengkuk dia, apa, kepala dia kena penggal. Tapi Imam Ahmad kerana mempertahankan kebenaran dan supaya kebenaran itu terus terserlah, mengenangkan bahawa Imam Ahmad dia menjadi rujukan masyarakat Islam pada waktu itu. Semua satu masyarakat Baghdad, kota Baghdad tempat tinggal Imam Ahmad, semua nak nanti je Imam Ahmad kata apa. Betul ke ni Al-Quran ni kalam makhluk ni? Syubhat kan? Semua tengok Imam Ahmad kata apa. Jadi Imam Ahmad dia melihat, kalau aku pun tak pertahankan kebenaran, rosaklah satu negara, satu masyarakat Islam. Maka sebab ini semua dia merasakan tanggungjawab untuk mempertahankan kebenaran, sekalipun diancam akan dipenggal kepala dia. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khalifah pun dia merasakan bahawa pengikut Imam Ahmad cukup ramai, maka ada ancaman di situ. Maka akhirnya dia tidak dipenggal kepala, sebaliknya dipenjarakan. Tak kurang juga, kena penjara ni bukan senang. Maka dia dipenjarakan oleh ketiga-tiga orang khalifah yang kita telah sebutkan tadi. Ya, hanya apabila datang khalifah yang keempat, kalau kita nak fahamlah, hanya apabila datang Perdana Menteri yang keempat, dalam konteks negara kita, datang Perdana Menteri yang keempat, iaitu khalifah yang keempat, iaitu khalifah Al-Mutawakkil. Datang khalifah yang keempat Al-Mutawakkil, ketika itulah Allah menurunkan rahmatnya, pembukaannya, di mana khalifah Al-Mutawakkil dia kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahawa Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Ini khalifah yang keempat baru kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka dengan itu Imam Ahmad dibebaskan daripada penjara. Baik, itu sejarah dia. Kemudian yang ketiga ialah kumpulan-kumpulan yang membawa pemikiran yang menyimpang, yang duka ceritanya kumpulan ini terus wujud sehingga ke hari ini, iaitu kumpulan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam isu ini. Golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah, ini dua kumpulan ahli kalam, insyaAllah tuan-tuan sudah kenal. Ya, mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Apa maksudnya? Maksudnya Al-Quran, yani firman Allah atau surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, ini semua makhluk. Maksudnya bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini, siapa, dari mana datang? Mereka kata ia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di udara. Dia ada sikit falsafah sikit lah. Tuan-tuan kadang-kadang nak faham pun mungkin saya takut kepala berasap je. Dia kata Al-Quran ni Allah cipta di udara. Dia ada suara, dia ada bunyi. Ya, kemudian suara dan bunyi itu didengari oleh Jibril. Kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi, ya, membacakannya kepada sahabat. Ya, kemudian sahabat membacakan generasi seterusnya sehinggalah sampai kepada kita, zaman kita sekarang. Ya, maka, ya, mereka pendirian Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan bahawa suara Allah, ini falsafah dia, suara Allah tu makhluk. Maka kalau suara Allah itu makhluk, ya, maka Al-Quran itu pun makhluk. Ya, maka bagaimana pula dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang bagaimana Allah berbicara seperti yang kita baca tadi? Ya, antaranya ialah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, ada dalam kisah Nabi Musa, apa kisah Nabi Musa panjang ya, dan sangat menarik untuk kita teliti. Apabila Nabi Musa melarikan diri dia daripada Firaun ya, sebelum peristiwa pembukaan apa belah laut tu, sebelum tu lagi dia ada melarikan diri daripada Firaun ya. Dalam satu peristiwa Allah mengatakan dalam surah Taha ayat 10, idra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Apabila Musa dan isterinya bermusafir di tengah padang pasir ya, dalam keadaan gelap gelita dan hilang arah, Nabi Musa dia melihat satu cahaya unggun api di satu sudut. Maka dia mengatakan kepada isteri dia, aku melihat cahaya api di sana, maka biarkan aku pergi ke sana, paling tidak sama ada kita dapat dapat pinjam unggun api itu, atau kita bertanya kepada orang di sana tentang mana arah untuk kita tujui ya. Apabila Nabi Musa pergi ke arah cahaya unggun api itu, falamma ataha, Allah kata, nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Apabila sampai kepada cahaya itu, tak semena-mena ternyata bahawa unggun api itu terletak di sebelah sebuah pokok ya. Dan apabila Nabi Musa sampai, kedengaran suara mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Baik, dalam isu ni timbul persoalan. Nabi Musa dia mendengar suara daripada mana? Maka golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka pemikiran bahawa suara Allah tu makhluk. Mereka kata Musa dia tidak mendengar suara daripada Allah. Sebaliknya Musa dia mendengar suara daripada pokok tu. Pokok tu yang bercakap. Ini mengarut sikit lah tuan-tuan. Tapi ini dia, ini akidah mereka. Maka kita jawab kembali, macam mana pula pokok tu bercakap, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Pokok pula jadi Tuhan, macam mana? Ini bukan akidah orang Islam. Ini jawapan balas dia lah ya. Walau macam mana pun, inilah akidah golongan Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka kata Allah bicara, Allah tu makhluk ya, dan Al-Quran pun makhluk. Kemudian apa yang datang kemudian lebih sulit lagi, lebih rumit lagi. Tadi kita telah mengetahui pandangan golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bagaimana pula dengan pandangan golongan Asy'ariyah? Tuan-tuan kena ambil perhatian sedikit supaya, sebab mereka, pandangan mereka lagi rumit. Ya. Mereka mengatakan bahawa kalam Allah, bicara Allah tu bukan makhluk. Ada lain. Jadi Jahmiyah Mu'tazilah kata kalam Allah makhluk. Asy'ariyah kata kalam Allah bukan makhluk. Tetapi kalam Allah adalah kalam nafsi. Kalam Allah adalah, kalau kita manusia, kita kata bisikan hati. Itu kalau kita manusia lah. Allah berbicara, tetapi bicara dia adalah bicara dalam hati ya? Maknanya tanpa suara dan tanpa huruf. Macam mana kita nak faham? Itu saya serah pada tuan-tuan lah. Kita nak fikir macam mana akidah Asy'ariyah ya? Maka kita lihat pandangan Asy'ariyah ni tak kurang menyimpangnya. Mengatakan bahawa Allah berbicara, tetapi bicara dia tanpa suara dan tanpa huruf. Seperti saya kata, tuan-tuan ni, tuan-tuan semua bercakap, tapi tuan-tuan semua bercakap tak ada suara, tanpa huruf. Tuan-tuan fikirlah sendiri macam mana. Ini akidah Asy'ariyah ya? Maka kalau kita lihat pandangan Asy'ariyah ni, dia tak kurang menyimpangnya dan tak kurang memberi kesan buruknya. Apabila kita mengatakan bahawa Allah tu hampir sahaja seperti bisu. Kalau orang Kalau orang bisu, dia ada suara hati tak? Dia bercakap tak dalam diri dia? Bercakap kan? Cuma dia tak bercakap tanpa suara dan tanpa huruf. Betul? Ini orang ni, orang macam ni kita kata apa? Bisu. Maka hampir sahaja berdasarkan pandangan Asy'ariyah, kita seolah-olah mengatakan bahawa Allah itu bisu. Dan ini adalah satu pujian buat Allah atau celaan? Dan inilah satu bentuk celaan. Kita tidak memberikan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sebaliknya, ini adalah sifat-sifat kurang, ya, kecacatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu yang tak wajar untuk kita katakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana sepatutnya bila kita sebut tentang Allah, ia adalah puji-pujian belaka, betul? Sebab kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, apa maksudnya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kata segala puji bagi Allah, tapi lepas tu kita kata Allah ni macam bisu. Patut tak patut? Tak patut. Ya. Apatah lagi kalau kita lihat dalam Al-Quran, apabila Allah mencela kaum Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihi salam. Ini dalam peristiwa setelah Nabi Musa menyelamatkan dirinya dengan pengikut dia daripada tentera Fir'aun dengan dibelah laut. Lalu Nabi Musa dan pengikut dia menyeberang, kemudian disusuli dengan tentera Fir'aun. Tetapi apabila tentera Fir'aun sampai ke tengah laut, laut bercantum semula. Kisahnya ialah kemudian mereka terus bergerak ke arah Baitul Maqdis. Kisah dia panjang seperti saya sebut tadi. Tetapi dalam satu, sampai ke satu peringkat, ya, sebelum sampai ke negara Baitul Maqdis, ya, Nabi Musa AS dia pergi bermunajat, dia pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meninggalkan pengikut dia, kaum dia, kaum Bani Israel, dijaga oleh abang dia, Nabi Musa. Abang dia siapa? Nabi Harun AS. Maka Nabi Harun dia diwakilkan untuk menjaga Bani Israel. Tapi nak jadikan cerita, sepanjang ketiadaan Nabi Musa, ketika mana dia bertemu dengan Allah, ya, sepanjang ketiadaan dia, ternyata bahawa kaum Bani Israel, walaupun tempoh dia tak lama pun, Nabi Musa pergi tak berapa lama pun, tetapi dalam tempoh tu mereka tak sabar untuk nak terus beribadah kepada Allah. Tak semena-mena, nak kata degilnya kaum Yahudi ni, mereka mewujudkan satu ijil. Ijil ni anak lembu. Satu patung anak lembu. Tapi nak kata dia punya inovasi dia, dia kata kalau kita buat patung macam tu je, tak canggih. Maka dalam patung tu, ini semua disebut dalam Quran, patung tu kena ada, kita ini ahli tafsir pula, mereka kata patung tu dikatakan diorang korek satu lubang dalam patung tu kat bahagian muka dia barangkali, supaya bila angin bertiup dia berbunyi. Patung lembu sembahan Bani Israel kaum Yahudi ni, bila angin bertiup kat patung tu, dia menghasilkan bunyi. So, canggih, patung tu ada bunyi. Mereka melihat bahawa ini satu kelebihan berbanding dengan kalau patung tu duduk tunggul macam tu je, tak canggih mana. Tetapi Allah mencela perbuatan mereka itu. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 148, alam yarau annahu la yukallimuhum, tidakkah mereka melihat anak patung lembu yang mereka sembah itu tidak mampu berbicara dengan mereka? Bersiul macam tu je lah, tapi tak berbicara pun. Maksud di sini apa? Maksud di sini Allah mencela kaum Yahudi kerana menyembah satu patung yang tidak berbicara. Nak mengatakan bahawa sifat bisu, sifat tak berbicara, itu adalah satu sifat kekurangan. Dengan maksud lain apa? Allah tidak bersifat begitu. Allah bersifat dengan sifat berkata-kata, ya. Demikian juga kita lihat, ya, Di antara sanggahan orang-orang musyrikin Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah kisah Nabi Musa dengan kaum dia, dan bagaimana Allah mencela kaum Yahudi yang menyembah patung yang tak berbicara. Golongan musyrikin Mekah pula, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran, apa syubhat mereka pula? Allah menyebut dalam surah Al-Muddathir ayat 25, ini golongan musyrikin Mekah pula, mereka kata mendakwa Al-Quran ni, in hadza illa qaulul bashar, sesungguhnya Al-Quran ini tidaklah ia melainkan dia adalah kata-kata manusia. Al-Quran menurut dakwaan orang musyrikin Mekah, dia adalah kata-kata manusia, bukan kata-kata Allah. Maka apa jawapan balas? Orang musyrikin kata Al-Quran adalah kata-kata manusia. Ya. Semestinya jawapan balas dia, Al-Quran bukan kata-kata manusia. Sebaliknya, Al-Quran itu adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita lihat ironi dia ialah apa beza antara ungkapan orang kafir Mekah yang mengatakan bahawa Al-Quran ni kata-kata manusia dengan pandangan yang mengatakan bahawa Allah tak berkata-kata. Al-Quran kalam manusia, dakwaan orang musyrikin Mekah. Tapi ada juga yang mendakwa Allah tak berkata-kata. Timbul soalan, Al-Quran ni kata-kata siapa? Orang musyrikin Mekah kata ini kata-kata manusia. Ada pandangan kata Allah tak berkata-kata, habis Al-Quran ni kata-kata siapa? Jadi hampir sahaja dua pandangan ini lebih kurang sama. Dia adalah pandangan yang menyimpang, ya? Pandangan yang tak wajar, yang wajib ditolak, wajib disanggah, ya? Kerana dia adalah satu celaan terhadap Allah Subhanahu Taala, dan dia adalah satu pandangan yang sesat terhadap Al-Quran, ya? Kemudian kemuncaknya, tuan-tuan, ya, atau sebelum tu sekadar saya nak cuit perhatian tuan-tuan, ya, tentang masalah kenapa golongan siapa tadi, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, kenapa mereka mempunyai pandangan yang seperti ini dalam isu kalam Allah, ya? Kenapa mereka sampai nak berfalsafah dalam sifat kalam Allah? Ya. Ini adalah kerana bagi ahli kalam, ya, golongan ahli kalam ada empat, kan? Ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Syairah, Maturidiyah. Jadi kita ada sebutkan tiga pandangan ahli kalam lah dalam isu ni. Tapi mereka ahli kalam, keempat-empat kumpulan ni secara amnya, mereka ada pandangan atau hujah mereka apabila nak membicarakan tentang alam ini. Apa bukti bahawa ciptaan alam ini atau termasuklah manusia, apa bukti bahawa manusia ni makhluk? Kita kata manusia makhluk, betul? Tapi apa bukti? Apa bukti? Ini dia dah masuk ilmu. Ini dipanggil ilmu mantik, tuan-tuan. Kadang-kadang ada diajar, ya. Mereka berhujah mengatakan bahawa manusia ni makhluk kerana makhluk dia perlu kepada, dengar ni tuan-tuan, cuma minta jangan pening, ya. Kerana makhluk ni dia kena ada jisim. Jisim tau? Apa jisim? Objek. Ya. Jisim ni kerana manusia dia adalah objek. Dan objek pula dia terdedah kepada gejala, simptom. Objek ni dia ada simptom dia. Dia ada bentuk, dan barangkali dia berubah dari semasa ke semasa. Kita tengok manusia, dia berubah. Mula dia lahir, dia kecil, sini besar. Ini perubahan-perubahan pada manusia sebagai objek, sebagai suatu yang boleh dilihat, suatu yang boleh didengar, suatu yang boleh disentuh. Jadi dia terdedah kepada gejala-gejala. Ya. Maka menurut mereka, apa juga yang terdedah kepada gejala-gejala, gejala maknanya perubahan. Dia berubah dari satu ke semasa, dari semasa ke semasa dia berubah. Ya. Manusia dia berubah. Dia antara perubahan ni contohnya sejak dia duduk, kemudian dia berdiri. Sejak dia senyap tiba-tiba cakap, ya. Sejak dia sehat, kemudian dia sakit. Ini yang dikatakan simptom atau gejala-gejala perubahan-perubahan. Maka mereka kata apa juga perkara yang berubah dari semasa ke semasa ini makhluk. Ini falsafah dia. Maka mereka tidak dapat terima hakikat bahawa Allah bercakap. Sebab mereka kata kalau Allah bercakap, ini dah macam manusia yang berubah, yang ada gejala sekejap bercakap tak bercakap. Allah sekejap tak bercakap, maksud bercakap. Ini bukan sifat Allah, mereka kata. Ini adalah sifat makhluk. Ini syubhat dia. Ini falsafah dia. Yang kita kata yang memeningkan mereka lah. InsyaAllah tak memeningkan kita. Sebab kita benda-benda macam ni, kita tak payah nak fikir dalam-dalam macam tu sekali. Cukup kita kata Allah bercakap, Allah berfirman, Allah berkata-kata, dah berhenti gitu je lah. Tak payah kita nak sejak bila Allah bercakap. Cuba jawab sikit tuan-tuan. Tak payah jawab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak fikir macam tu sampai ke mana? Tapi mereka nak. Mereka bersoalkan. Kalau kita kata Allah berkata-kata, sejak bila dia berkata-kata? Mesti ada permulaan maksud. Allah sekarang berkata-kata ke? Kalau Allah berkata-kata sekarang, ada ini syubhat lagi ni. Dia tak berhenti. Ya? Kalau kita kata Allah berkata-kata sekarang, sebelum tadi dia tak berkata-kata, selepas beberapa ketika dia berkata-kata, kata-kata sekarang ini adalah kata-kata yang baharu berbanding kata-kata yang sebelum. Sedangkan sifat baharu adalah sifat makhluk. Ini falsafah. Ini maksud apa yang dinyanyi-nyanyikan oleh anak-anak. Mereka kata Allah qidam mukhalafatuhu lil hawadith. Ada maksud dia yang tersirat. Mungkin ramai yang tak tahu. Allah qidam maknanya Allah itu bersifat lama. Qidam maknanya lama. Qidam lawan dia hawadith. Hawadith maknanya benda baharu. Jadi apa juga yang benda baharu itu sifat manusia. Mukhalafatuhu lil hawadith. Dia menyelisihi apa yang baharu. Seperti manusia. Ya, jadi mereka melihat bahawa sifat berkata-kata ini adalah sifat baharu, tak layak bagi Allah Subhanahu Wataala. Ya, walau macam mana pun, insyaAllah, ya, kita sudah jelas, ya, mengatakan bahawa ini adalah satu pandangan yang menyimpang, menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah, menyalahi pegangan Salafus Salih, menyalahi ijma', ya, para sahabat. Para sahabat tidak pernah berpendirian seperti itu, dan pendirian ini, pegangan atau pemahaman ini hanya datang kemudian pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, apabila timbul ilmu falsafah yang membahaskan perkara-perkara seperti ini. Ya, baik. Jadi kita boleh kita terus kita lihat pada perkara yang ke 14, ya. Yang tadi yang di bawah tu selepas muka 75, 76, 77 ini semua penjelasan, dan insya-Allah, ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi, ya, kita telah perincikan tadi, ya. Sedikit sebanyak, atau afwan, tuan-tuan, sebelum kita masuk ke pada perkara yang berikutnya, 14, ya, satu perkara yang elok juga kita sentuh. Apakah implikasi pandangan yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk? Apa implikasi ini? Apa kesan ini? Ini yang di awal tadi kita ada sebut tentang pentingnya kita jelas dalam perkara ini, dan isu ini terus kekal relevan kerana dia terus dibahaskan, terus diperselisihkan. Tapi apa yang kita nak kata di sini ialah, apa kesan buruk kalau kita kata Al-Quran itu makhluk? Adakah dia hanya teori sahaja, hanya retorik sahaja, tidak memberi apa-apa kesan? Jawapannya sama sekali tidak. Dia ada kesan dia, bahkan kesan dia sangat dahsyat. Apabila kalau sekiranya seseorang itu dia membawa pendirian mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, ya, maka dia telah membuka pintu syubhat, pintu keraguan sedahsyat-dahsyat dia. Kenapa? Ini kerana kalau kita kata Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, Allah makhluk ke pencipta? Pencipta. Pencipta lawan dia makhluk, betul? Siang lawan dia malam. Pencipta lawan dia makhluk. Makhluk yakni dicipta. Sifat-sifat kesempurnaan bagi siapa? Allah sebagai pencipta. Makhluk bagi dia sifat-sifat dia apa? Kesempurnaan atau sifat-sifat apa? Kekurangan. Makhluk tak pernah ada sifat sempurna. Ada mana-mana makhluk yang ada sifat sempurna? Cuba cakap mana-mana. Manusia sempurna? Manusia paling tak sempurna. Tapi walaupun manusia daripada kalangan makhluk-makhluk, manusia yang sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Tapi kita lihat manusia yang sebaik-baik ciptaan pun dia ada banyak kekurangan. Maka ini antara implikasi dia. Kalau kita kata Al-Quran itu makhluk, kita membuka pintu syubhat mengatakan bahawa Al-Quran itu tak sempurna. Bila Al-Quran itu tak sempurna, maka dia membuka pintu syubhat takwil. Takwil. Bila kita baca Al-Quran, kita selewengkan maksud ayat itu. Kenapa? Kerana kita kata itulah maksud dia. Al-Quran kata macam tu, tapi bukan itu maksud dia. Kita lebih tahu maksud dia. Takwil. Takwil maknanya kita lebih tahu maksud dia. Kita selewengkan makna zahir Al-Quran kepada suatu makna yang menyalahi maksud zahir Al-Quran itu. Maka dia membuka pintu meragui Al-Quran, satu. Membuka pintu takwil Al-Quran. Dan membuka pintu bermacam-macam. Dia akan pintu segala syubhat. Dan kemuncaknya ialah Al-Quran itu ditolak. Ditolak Al-Quran. Dan kalau Al-Quran itu sudah diragui, apa perlu nak dijadikan sebagai pegangan? Dan tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan lihat pada hari ini, bagaimana sikap sebahagian masyarakat Islam terhadap Al-Quran? Hatta di kalangan golongan Al-Quraniyun, golongan yang dikatakan anti-hadis. Anti-hadis maksud dia dia berpegang kepada Al-Quran, betul? Tapi lihat sikap mereka terhadap Al-Quran. Adakah benar ke dia betul-betul berpegang pada Al-Quran? Dia tak mau hadis, tapi dia pegang Al-Quran. Macam tu ke? Kita tengok tak? Tak macam tu pun. Ya? Akhirnya bukan sunnah ditolak dan Al-Quran juga ditolak. Tapi antara syubhat dia ialah dia kembali kepada isu-isu yang seperti ini. Ya? Maka isu mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia membuka pintu syubhat. Kemuncaknya ialah ditolak Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak? Sekarang ni, kita dalam zaman sekarang zaman apa? Zaman milenial ke apa benda? Zaman moden ni lah orang kata, zaman moden ni. Agama pun nak dimodernkan, tuan-tuan. Sekarang ni sudah ada pandangan pun menganggap bahawa Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan artifak, bahan sejarah. Al-Quran ni tempat dia muzium je. Tuan-tuan kalau pergi muzium kan ada banyak Quran. Kadang-kadang kita pun khawatir ni apa maksud ni? Kau nak kata Al-Quran ni letak dalam muzium saja? Ya. Memang ada pandangan yang melihat macam tu. Al-Quran dan Sunnah ni, ni bahan lama, bahan sejarah, bahan peninggalan. Ini bahan dulu-dulu. Kita sekarang zaman moden sekarang ni, kita kena sesuaikan agama kita dengan perkembangan semasa. Jangan kolok sangat, tuan-tuan. Nah, jadi kita kena sesuaikan ajaran agama kita ni. Kita tengok mana yang sesuai, kita amalkan. Mana yang tak sesuai. Sebab tu kita lihat, tuan-tuan, banyaknya hukum hakam Al-Quran di kalangan golongan Quran ni, nanti hadis, dia tolak juga. Banyak Al-Quran, perintah potong tangan, hukum hakam, orang kata isu-isu hudud lah. Hukum hakam hudud ni dalam Al-Quran betul atau tidak? Tapi diamalkan atau tidak? Soalan yang kena tuan-tuan kena tengok jugalah. Fikirkan, kenapa mereka kata Islam tapi banyak sahaja hukum hakam dalam Al-Quran ditolak? Kenapa? Apa alasan? Apa syubhat? Antaranya ialah kerana untuk nak sesuaikan dengan zaman. Zaman sekarang tak sesuai potong tangan. Syubhat? Ini syubhat. Al-Quran kan kata macam tu. Apa jawab mereka? Itu zaman dulu. Nampak tak? Ya. Yeah. Jadi macam mana datang sampai ke, macam mana umat Islam sampai ke tahap macam tu? Antaranya ialah kerana isu-isu seperti ini, bahawa Al-Quran itu makhluk. Dia mula sikit-sikit, lama-lama dia membawa kepada kekufuran dan kesyirikan, menolak Al-Quran. Ya. Yeah? Jadi kita kena jelas tentang isu-isu yang seperti ini. Kemudian kita lihat perkara yang ke-14. Perkara yang ke-14, beriman, kata Imam Ahmad rahimahullah, beriman terhadap ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana hadis-hadis sahih yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat perkara yang ke-14 ini, dia menyentuh tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat maknanya di akhirat nanti. Ya. Dan ini juga seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, hendaklah menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam, bahawasanya Allah akan dapat dilihat di hari akhirat nanti. Ya. Kerana hal-hal ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dia sabit dalam banyak hadis-hadis yang sahih, menyebut tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat di hari akhirat nanti. Antaranya ialah seperti mana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan mata kepala kamu, ayanan, dengan mata kepala kamu, kama tarawna al-qamar lailatal badr, seperti mana kamu melihat bulan pada malam purnama. Pada malam purnama, ya, maknanya di pertengahan bulan tu, ketika mana bulan itu mengambang, ya, bulan tu penuh, ya, bulan purnama, ya. La tadhamuna fi ru'yatih, kamu tidak akan menghadapi kesukaran dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, sekiranya kamu dapat melaksanakan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari, maka laksanakanlah ia. perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merujuk kepada mengerjakan solat subuh dan asar secara berjemaah. Secara berjemaah, bukan solat subuh dan asar semata-mata. Secara berjemaah, ya. Maka ini adalah jaminan untuk membolehkan kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti dengan dilaksanakan solat subuh dan asar secara berjemaah. Ya. Maka kalau kita lihat sabda Nabi tadi jelas menyebutkan tentang hakikat bahawa kita umat Islam akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Ya. Maka hadis-hadis tentang bahawa umat Islam, orang-orang yang beriman akan melihat Allah sabit dalam Al-Quran, sabit dalam sunnah secara mutawatir dan sabit juga secara ijma' dalam kalangan sahabat dan juga generasi salafus salih. Yeah. Boleh kita sebutkan perincian dia? Bahawa umat Islam, orang-orang yang beriman akan melihat Allah di padang mahsyar, ya. Kemudian mereka akan dapat melihat Allah lagi setelah mereka masuk ke dalam syurga, ya. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadi Al-Arwah ila Biladil Afrah, bekalan jiwa ke negeri bahagia, dia mengatakan dalam kitab ini, dia meletakkan satu bab, nama dia Ru'yatu Ahlil Jannah Rabbuhum Bi Absarihim Jahratan. Bab penghuni syurga melihat Tuhan mereka dengan mata kepala mereka secara jaga. Dengan mata kepala mereka secara jaga, ya. Maknanya bukan dengan mata hati dan bukan dengan dalam mimpi. Sebaliknya dengan mata kepala dan secara jaga. Kata Imam Ibn Qayyim, hadzal bab asyrafu abwabil kitab. Bab ini, yakni bab dalam kitabnya itu adalah bab yang paling agung, ya, dalam kitab tersebut. Wa ajalluha qadara, dan yang paling bernilai. Wa a'lahuha wa a'laha khatara, dan yang paling sensitif. Isu tentang melihat Allah pada hari kiamat adalah yang paling sensitif. Wa aqarruha li'uyuni ahli sunnati wal jamaah, dan bab yang paling akan menggembirakan golongan ahli sunnah wal jamaah. Paling menggembirakan. Tuan-tuan, apabila mengetahui hakikat bahawa tuan-tuan akan melihat Allah Subhanahu Taala, menggembirakan kita semua. Betul? Seperti kekasih bertemu dengan kekasihnya. Betul? Ya. Wa ashadduha ala ahli bidah. Sekalipun demikian, dalam masa yang sama dia adalah bab yang paling sulit, paling berat, paling menyakitkan ke atas golongan ahli bidah. Nanti kita akan sebutkan pendirian mereka dalam bab ini, ya. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, idza nalahu ahlul jannah, ketika mana penduduk syurga memperoleh nikmat ini, nasu ma hum fihi minan na'im, ketika itu penduduk syurga akan lupa akan nikmat yang sedang mereka rasai dalam syurga apabila mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa tahu? Penduduk syurga ketika mana melihat Allah, mereka akan lupa nikmat syurga. Kenapa? Kerana nikmat Allah adalah sebesar-besar nikmat. Nikmat kemanisan, keindahan, kegembiraan, segala akan membuatkan penghuni syurga ketika itu lupa segala benda lain. Sedangkan dalam syurga tu ada segala macam yang tak pernah dilihat oleh mata, betul? Tetapi Allah adalah segala-galanya, ya. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli al-jahim, adapun terhalangnya dan terhijabnya golongan ahli neraka daripada melihat Allah, asyaddun alaihim, itu lebih berat dan lebih perit atas mereka daripada azab api neraka itu sendiri. Subhanallah. Terhalangnya ahli neraka daripada melihat Allah itu lebih perit dan lebih menyakitkan daripada azab api neraka itu sendiri. Subhanallah. Semoga kita tergolong dalam kalangan mereka yang akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat mengapa kita perlu tegaskan tentang hakikat ini, bahawa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari akhirat nanti. Pertamanya kerana ini telah dijelaskan, dalil-dalilnya terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Antaranya dalam surah Al-Qiyamah ayat 200, ayat 22. Ayat 22 dan 23. Firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Melihat kepada Tuhannya. Jelas. Ayat yang cukup jelas. Sepatutnya tak menjadi perselisihan. Tetapi ya, itulah sekali lagi qadarallahu ma syaa'a. Allah telah tentukan bahawa manusia akan terus berselisih. Ya. Dalam surah Yunus ayat 26 Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang melakukan kebaikan, mereka mendapat kebaikan dan ada tambahan dia. Bagi orang yang berbuat kebaikan, mendapat kebaikan. Bagi orang yang membuat kebaikan, siapa? Orang beriman. Orang beriman yang berbuat kebaikan. Mereka mendapat kebaikan. Mereka mendapat kebaikan dan ada tambahan dia. Dalam surah Qaf ayat 35 Allah mengatakan, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka, yakni penduduk syurga, bagi mereka, mereka mendapat segala apa yang mereka hendak, wa ladaina mazid, dan kami ada tambahan dia. Maknanya bila dah masuk syurga, mereka mendapat apa yang mereka hendak dan ada tambahan dia. Baik, di sini timbul persoalan tentang kedua ayat yang telah kita bacakan tadi. Surah Yunus ayat 26, surah Qaf ayat 35. Allah mengatakan bahawa orang yang beriman akan mendapat syurga dan ada tambahan dia. Dah syurga, dah dapat syurga, ada tambahan lagi. Tambahan apa lagi kalau dah dapat syurga? Ya. Tafsiran kedua ayat ini ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Dikala penduduk syurga masuk syurga. Yaqulullah, Allah mengatakan, "Turiduna shay'an azidukum?" Lihat, Allah berkata-kata. Ini insya-Allah isu ni kita dah bahaskan tadi. Allah berkata-kata, "Turiduna shay'an azidukum?" Allah berkata-kata kepada penduduk syurga. Yang terdiri, semestinya yang terdiri daripada kalangan orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang musyrikin tak masuk neraka, tak masuk syurga, betul? Jelas. Maka yang masuk hanya orang beriman. Allah berkata-kata kepada mereka, "Turiduna shay'an azidukum?" Mahukah kalian aku berikan tambahan? Ternyata penduduk syurga mengatakan, "Alam tabyad wujuhana?" Bukankah engkau wahai Allah, engkau telah cukup menggembirakan kita? Tambahan apa lagi yang engkau hendak berikan kepada kami? Mereka menambah, "Alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar?" Bukankah engkau wahai Allah, engkau telah masukkan kami dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada neraka? Maka kata Nabi, "Fayakshiful hijab." Maka ketika itu tersingkap hijab. Hijab tahu? Tirai. Hijab apa? Kata apa? Tabir. Tersingkap hijab, tersingkap tabir yang menghalang daripada melihat Allah selama ini. Fama a'tau syai'an ahabbu ilaihim minan nadari ila rabbihim. Ketika itu penduduk syurga, mereka tidak pernah diberikan apa yang lebih mereka cintai daripada melihat Tuhan mereka. Ini nak katakan bahawa nikmat melihat Allah adalah sebesar-besar nikmat, mengalahkan nikmat syurga itu sendiri. Setelah mengucapkan hal tersebut, Nabi SAW membacakan firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapat kebaikan dan tambahannya. Apa maksud ayat ni? InsyaAllah berdasarkan hadis tadi, dah jelas. Bagi orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yang beriman, mereka mendapat kebaikan, yakni syurga. Orang-orang yang beriman mendapat syurga dan ada tambahan dia. Apa tambahan dia? Melihat Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di antara doa yang dibacakan yang saya kira wajar bagi kita semua untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membacakan doa ini. Apa doanya? Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Dan aku memohon daripada engkau ya Allah supaya dapat melihat supaya dapat kemanisan melihat wajah engkau, ya. Dan aku memohon supaya mendapat kemanisan melihat wajahmu. Kemanisan melihat wajahmu. Yakni hal ini sememangnya wajar, bukan sahaja kita meyakini bahawa kita akan, bahawa orang beriman akan melihat Allah di hari akhirat nanti. Bukan itu sahaja, bahkan kita disuruh supaya berdoa, meminta, memohon supaya kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita meminta supaya mendapat syurga, ya Allah kurniakan aku syurga. Tapi berapa ramai daripada kita yang minta supaya dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan antara kemanisan syurga dan kemanisan melihat Allah, nikmat melihat wajah Allah itu jauh lebih besar, bahkan mengatasi nikmat syurga itu sendiri, ya. Baik, jadi ini asas. Ini sepatutnya menjadi asas kefahaman dan keyakinan kita. Apa dia? Bahawa beriman dengan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahawa Allah Subhanahu wa taala dilihat. Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat di hari akhirat nanti. Bahawa bahkan Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Walau bagaimanapun, tetapi duka citanya, adanya golongan dalam kalangan orang Islam sendiri yang diistilahkan sebagai golongan Al-Mu'attilah, yani golongan yang menafikan. Siapa golongan Al-Mu'attilah ini? Sekali lagi, tiga golongan ahli kalam tadi, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan sebenarnya sama saja, Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah ni sebenarnya adik-beradik, ya. Ya. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tiga atau empat kumpulan ahli kalam yang telah wujud sekian lama sejak zaman Imam Ahmad lagi, dan mereka terus wujud sehingga ke hari ini. Apa pendirian mereka dalam isu ini? Mereka mengatakan bahawa Allah tidak boleh dilihat. Titik. Nokta. Habis cerita. Allah tidak boleh dilihat. Dah. Habis. pendirian yang kita kata besar implikasi dia. Ya. Allah tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat di dunia, tidak boleh dilihat di akhirat. Ya. Sedangkan insya-Allah seperti mana tuan-tuan dah dengar tadi, pendirian ini bertentangan sama sekali dengan pendirian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah sejajar dengan pemahaman Salafus Salih. Sedangkan kita berkewajipan berpendirian bahawa Allah dilihat, bahkan Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat, okey, boleh kita, insyaAllah kita boleh sambung selepas rehat nanti. Ya. Kita rehat dalam 10 minit. Ya, 10 minit kita sambung. Wallahu a'lam.